بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-15 dari kitabul Adhan. Pada bab yang ke-15 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab mantadar al-iqamah, bab seseorang yang menanti dikumandangkannya iqamah. Dan sudah kita bersama bahwasanya seseorang yang menanti didirikannya sholat, dia mendapatkan keutamaan sholat. Nabi SAW bersabda di hadis yang telah kita lihat bersama, inna ahdakum bisholat man tadari sholat. Seseorang mendapatkan keutamaan sholat selama dia menanti sholat, termasuk menanti dikumandangkannya iqamah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Yaman Abdurrahman Abu Yaman masmuh siapa yang bantu Abdurrahman Sakhar Abu Hurairah Ihsan Ahsanta Al-Hakam Ibn Nafi' Abu Yaman Al-Hakam Ibn Nafi' Qal akhbarna Shu'aib Shu'aib Shu'aib Ibn Man Ahmad Ahsanta Shu'aib Ibn Abi Hamza Masma Abi Hamza Dinar Ani Zuhri Kalau Az-Zuhri Muhammad, masmu? Ahsan Muhammad ibn Muslim. Qala akhbarani Urwah ibn Zubair anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza sakata al-muadzin bil ula min salati al-fajr qama faraka rak'atayn khafifatayn qabla salati al-fajr ba'da an yastabina al-fajr thumma taja ala shiqqi al-ayman hatta yatihi al-muadzin al-iqamah. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika muadzin mengumandangkan al-ula, mengumandangkan adzan pertama, yang dimaksud adzan pertama qabla al-iqamah seperti dalam hadis yang telah kita lalui dan akan disebutkan juga di masalahnya baina kulli adanin as-salat, di antara dua adan itu ada salat. Yang dimaksud dua adan adalah adan dan iqamah, bukan adan awal qabla al-fajr, tapi yang dimaksud di sini adan ba'da al-fajr sebelum iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika muadzin mengumandangkan adan ula, adan awal, adan salat fajar, qama faraka rak'atain khafifatain, maka beliau bangkit dan beliau salat dua rakaat dengan ringan qabla salatul fajar badan yastabil fajar, sebelum salat subuh dan setelah yastabil fajar, setelah muncul fajar, fajar shadiq. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar muadzin telah selesai dari adzan fajar, adzan subuh, beliau salat dua rakaat qabliyatul fajar. Dan Nabi mengatakan tentang keutamaan dua rakaat qabla fajar, rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar, terlebih lagi dalam keadaan hadar. fajr syatil aiman. Setelah beliau salat dua rakaat qabla fajr, beliau berbaring ala syatil aiman, berbaring ke arah kanan. Hatta yatihul muadzin lil iqamah, sampai datang muadzin, itu Bilal radhiyallahu ta'ala an, memberitahukan bahwasanya salat telah tiba waktunya itu untuk dikumandangkan iqamah. Juga Ibnu Maktum muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan atsani. Dan dari sini kita bisa mengetahui tentang sunniyah rakaatil qabla fajr, disunnahkannya dua rakaat qabla fajr, dan salat sunnah terutama di sini dua rakaat qabla fajr yang paling afdol dilakukan di rumahnya. Dan Nabi mengatakan afdalu salatul mar'i fi baitih ila al-maktubah, sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Dan Nabi mengatakan hadis yang lainnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'alha qubur, jadikan sebagian salat kalian di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah ditegakkan padanya salat. Dan juga salat di rumah tentunya ada lil ikhlas, lebih memudahkan seseorang untuk menjaga keikhlasannya. Memperbanyak sholat di rumahnya itu lebih mempermudah seorang untuk mendapatkan keikhlasan. Sekalipun tentunya kita senantiasa berusaha untuk menjaga keikhlasan dalam semua ibadah kita, baik fisir ataupun alalan, dalam keadaan sendirian ataupun tatkala terlihat oleh manusia. Tapi ibadah tusir, ibadah secara sir tersembunyi itu ada ikhlas, lebih memudahkan seorang untuk menjaga keikhlasan. Kemudian bab kelima, baina kulli adzanin shalah liman syaa, bab tentang disyariatkan salat di antara dua adzan. Nah, sudah kita lihat al adzanain di sini maksud min bab taghlib, itu antara adzan dan iqamah, seperti umarain yang dimaksud Abu Bakar dan Umar, atau al-qamarain yang dimaksud asy-syamsu wal-qamar. Di antara dua adzan itu, antara adzan dan iqamah itu ada salat, salat sunnah nafilah liman syaa, bagi yang menghendaki untuk melakukannya. Menunjukkan hukumnya tidak wajib. Qabliyah itu hukumnya tidak wajib. Qala hadatsana Abu Yazid, qala hadatsana Kahmas bin Hasan an Abi Buraidah an Abi Mughaffal qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam baina kulli adanain shalah, baina kulli adhanayn shalah. Thumma qala fi tsalitsah liman syaa. Dari Abu Mughaffal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, di antara dua adhan itu ada salat, di antara dua adhan itu ada salat. Kemudian beliau berkata di ketiga kalinya, liman syaa, bagi yang menghendaki. Sekali lagi, antara adhan dan iqamah tidak ada khilaf di antara ulama, kecuali adzan dan iqamah qabla al-maghrib. Tidak ada khilaf di ulama bahwasanya hukumnya mustahabbah, masyru'ah, disyariatkan salat antara adzan dan iqamah di setiap kali salat. Kecuali salat maghrib diposisikan, tapi yang sahih seperti kita tahu di bab sebelumnya, di pertemuan yang lalu, salat maghrib pun hukumnya mustahab, sunnah, nafilah. Para sahabat radhiyallahu anhum, disebutnya wa'id kibaru sahabat, tokoh-tokoh sahabat, ketika muadzin selesai dari muadzin adzan maghrib, yabtadiruna sawari, mereka bersegera menuju tiang-tiang masjid salat qabliyah maghrib, atau antara adzan dan iqamah, dan mereka jadikan tiang masjid sebagai sutrah mereka. Kemudian bab yang terakhir kita baca, bab yang ke-17, bab man qala liyuaddin fi safari muadzinun wahid. Bab yang berpendapat bahwa tatkala safar mengumandangkan adzan satu orang. Dan aslinya muadzin itu satu orang, muadzin ratib. Dan juga sudah kita lalui, kecuali adzan fajar, Nabi SAW menjadikan Bilal radhiyallahu anhu sebagai muadzin awal dan Ibn Abi Maktum radhiyallahu anhu sebagai muadzin tsani. Dan dalam hadis ini beliau menyebutkan tentang muadzin tatkala safar, bahwasanya ketika seorang safar disyariatkan baginya untuk mengumandangkan adzan sebelum salatnya. Qala hadatsana Mu'alla ibn Asad, qala hadatsana Wahib, Wahib ibn Khalid, an Ayyub as-Sikhtiyani, Ayyub ibn Abi Tamim, an Abi Qilabah, Abdul ibn Zaid al-Jarmi, an Malik ibn Huwairith radhiyallahu ta'ala an, qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. فقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala beliau berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari kaumku. An-Nafar kata Al-Hafidh rahimatahum min talatil asyarah. Sekelompok orang yang jumlahnya antara 3 sampai 10 orang. Jadi kata Malik bin Huwairits, aku bersama beberapa orang dari kaumku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Madinah. Faqamna 'inda 20 laila, dan kami tinggal di Madinah selama 20 malam. 20 hari 20 malam. Tinggal di Madinah dalam rangka belajar agama Allah Subhanahu wa taala, talabul ilm. Wa kana rahiman rafiqa. Malik bin Huwairits menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rahim, yang sangat penyayang terhadap umatnya, rafiqa, dan sangat lembut. Dan hanya sifat yang dimiliki oleh seorang talibul ilm, tapi seorang dai lillahi azza wa jalla, memiliki sifat rahmat dan sifat arif, memiliki sifat kasih sayang dan rif terhadap mad'unya, terhadap kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Malik bin Huwairits, wa kana rahiman rafiqa. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat yang sangat mulia. Kemudian kata Malik bin Huwairits, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kerinduan kami terhadap keluarga kami, beliau berkata kepada kami, irji'u. Dari yang sudah kita bilang, irji'u ila ahlikum, kembali kalian kepada keluarga kalian. Fakunu fihim, dan tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajari mereka, ajari apa yang telah kalian pelajari dariku. Wasallu, dan salatlah. Sudah kita lalui di ayat yang lain, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitum yusalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini, fa idza hadatu shalah falyu'adzin lakum ahadukum, dan jika datang waktu salat maka hendaklah saudara kalian mengumandangkan adzan, wa li ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling besar di antara kalian menjadi imam di antara kalian. Di sini perintah dari Nabi SAW agar ketika hendak dirikan sholat, baik dalam keadaan safar ataupun hadar, hendaklah ada muadzin yang mengumandangkan adzan. Kemudian wali ummakum akbarukum, hendaklah yang menjadi imam adalah orang yang paling tua di antara mereka. Dan Nabi mengatakan seperti itu dikarenakan di sisi keilmuan mereka sama. Mereka sama, mereka sama-sama belajar selama 20 hari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan imam disebut oleh Nabi sallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sama sawa fa'lamuhum bisunnah fa in kanu bisunni sawa fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinna. Yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling aqra', yang paling mahir dengan Al-Qur'an di antara mereka. Dan seandainya dalam akunnya sama, maka yang paling berilmu dengan sunnah Nabi SAW. Dan seandainya sunnah juga sama, maka yang paling dahulu hijrah. Dan seandainya dalam hidupnya sama, faqdamhum sinna, maka yang paling tua diantara mereka. Dari sini juga berkaitan dengan talabul ilm. Hadis ini menunjukkan tentang bagaimana suhulah dan yusr hadadin, mudahnya agama ini. Agama ini agama yang mudah. Sampai dalam masalah talabul ilm, kita sudah lalui bagaimana hirs para sahabat radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu. Sebagian mereka mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik waktu siang ataupun malam. Bahkan dalam waktu manusia dalam kesibukan, seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mithli batni. Beliau senantiasa mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian tak tidak bisa seperti itu, mereka silih berganti. Seperti Umar radhiyallahu ta'ala bersama tetangga beliau dari Ansar, beliau bergantian. Satu hari datang dan hari berikutnya rekannya yang datang. Dan yang datang beri faedah kepada yang tidak bisa hadir. Dan juga sebagian seperti dalam hadis ini, datang dalam waktu tertentu dan tinggal bersama Nabi SAW, menurut ilmu yang dipesan selama 20 hari, 20 malam. Kemudian mereka kembali terhadap ilmu dari Nabi SAW. Begitu pula kita dalam kehidupan ini, terutama kita ahlu sunnah wal jamaah yang sangat mengutamakan masalah ilmu, hendaknya kita memiliki hirs, memiliki kesungguhan dan semangat dalam menuntut ilmu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meluangkan kita, waktu kita dalam talabul ilm. Talabul ilm, karena ilm merupakan asas semua kebaikan. Dasar semua kebaikan adalah ilmu. Adalah kita hirs dalam talabul ilm. Kita maksimalkan waktu dalam belajar. Yang tidak bisa belajar secara penuh, maka ambil waktu yang memungkinkan untuk belajar. Terpenting jangan sampai luput darinya talabul ilm. Dan juga di sini Nabi SAW sangat memperhatikan para sahabatnya yang datang kepada beliau. Sampai tatkala melihat para sahabat ingin belajar dari beliau, mereka sudah terlihat syauq mereka, yaitu kerinduan mereka dengan keluarga mereka. Nabi perintahkan untuk kembali. Irji'u ila ahlikum wa aqimu fihim wa 'allimuhum wa shollu shadaqata fi waqti kada wa shadaqata fi waqti kada. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka dan ajari mereka. Dan salatlah bersama mereka dan diajari salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Malik bin Fayyiz radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.